Rasa tak ingin berkeluh kesah, meskipun hati selalu rasa. Sekedar ingin berkurang duka, aku menyanyi bernada iba. Suara hati mengadukan rasa. Mengapa dulu?